Las temen, balik. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi ya, saya ucapkan selamat ke gue. Batir kabeh sih pada dudus. Dajan, kajian-kajiannya kau yang mandon. Gembel yang temu kau yang gue ya. Lulusan, klub ini diblontang blanteng. Gambar celurit, gambar apa baju ngora. Pamen apa ingin jalan, montor-montor nyelang. Jan. Tapi yang ngono yura papa bongking nano. Bentuk daripada rasa senang ya. Bentuk daripada rasa kebanggaan wis lulus sekolah. Perkara ngesok, karena manggur. Ya gampang ngesok, penting siki. Oke, kita berbicara masalah kelulusan. Ini udah cerita kang. Sing jenane sekolah, anggar lagi mangsan-mangsan kelulusan. Biasane sing wis-wis. Gue setiap sekolah membuat semacam dokumentasi foto lah. Si intine gue kenang-kenangan. Ya pada baik. Si dilakukan oleh SD Ngeri Curanmor. SD Ngeri 1 cita-citane. Nah, anak-anak guru wadon. Jenengane Risban. Jajal kayak apa yuk. Lagi foto-fotoan yang akan dijadikan sebagai kenang-kenangan bagi para siswa. Aja barang jajal ke sekolahan ge. Kenapa pojok aja dangdutan bekar-bekar pecan. Dubragan bae. Jagongan nang pojok karep dangdutan bae. Kowe joget-joget jajal do menang gurune kok joget-joget. Kampleng apa kowe kowe? Ke sini nang pojok sebelah kanan malah lagi dolanan unclang jan astagfirullahalazim. Gua aja dolanan unclang bae jajal. Lah, iki ana gurune lagi pada ngomong ge. Guru ngomong ora tiri ngok kena ora urusan ora urunan ora ada duit. Kau masih pada lulus ke siswa-siswa Amerika masih pada lulus larikan buat ngetebus ke yang apa orang bakal dikukur rambut-rambut di yung balik-balik anak bocok apa priwe musuh orang bocok orang payu apa rika apa priwe. Kau anaknya sarpin gue mbok aja sekarpe dong hari ngomong gue kalau ngomong guru orang payu lah aja orang payu tok peraman tua rika kau seru puluh bulu tahun orang bocok ngantininnya pada gedapa sore orang dosan. Mingkem ora kowe lambene kowe. Lambene mingkem ora kowe. Wo. Lambene nikan yung sewu Bu Guru. Lambene nikan sing ditutup aja mangar bae, aja nyangar bae. Apa pancen nuntun nerik kang rongol dadi ora teng mingkem. Papa tak sepiting maning papa kabeh kowe. Wo nyung aku sepiting maning yo papa monggo silakan. Sinting syaratnya ditanggap na urjan rekep pemaine ngono. Tapi udah pemain orjan, pemain bal. Jadi nakennya lagi nanggap orjan, jadi kenang lapangan karena bal-balan dewekan. Pada bisa mingkem apa ya? Pokoknya, janji orang-orang sih gelap menang. Janji orang-orang sih gak tekna gurunya lagi ngomong. Sekolah ini kita bungkar, nyong. Menang! Pate ini malah pada, kurang ajar lo ya. Kayaknya sebagai gurunya kue pada memberitahukan, ngasih pengumuman. Wingin aneh, lagi pas perpisahan. Kowe kowe pada wis pada dipoto ni. Foto sekelas kumpul nang dipoto kabeh. Fotone iki wis dadi tugase kowe kowe pada sedurunge berbalik ke foto ke dituku. Kudu dituku, kudu. Bajar mangelo siji. Janjana sing ora gelem tuku, hukumane ijazahe engko ditambahi karo tulisan sending. Tulisan apa kowe? Nang jajar jeneng siswane ditambahi dalam kurung. Yatim piatu. Oh, kurang guru gatel merangel kayak kue. Mana doang-doang namun aku udah di yatim piatu sekarang pribe. Mulanya tuku potok ye selebar 5,000. Kabean kudu tuku ke potok kenang-kenangan ke. Bota sekelas kumpul kabean jero potok ye. Nyong yakin ye. Ngemben anggar kue-kue pada gede pada tua 10 tahunan manding. Nembe rumah sah bawa foto ke. Jangan itu penting banget. Pentingnya ya penting banget. Bisa menjadi satu bahan kenang-kenangan. Bayangkan ya, 10 tahun maning. Kowe mbok pada nang ndi? Pada gesruk dak-dak perpetal. Ejek-ejek 10 tahun maning dalam foto kiye. Langsung teringat-ingat. Oh, Ketina. Wah, Tina siki dadi dokter pinter ya. Jangan gemen rambutnya kepangan ngono bodoh. Siki bisa dadi dokter kowe. Oke, sebelah kene anak Togok. Kita gue gemien jangan lu sambil dina kurang gue palakan tong nang palane sih ke bisa jadi pejabat ke jangan gaul banget ke. Wah kena maning guys belakangnya ke sing tengah ke anak naning naning ke gemien angger lagi tes jangan disini kurang watuk tong nang jorok kelas sikit bisa jadi pengusaha obat watuk. Wih ke hebat banget ke ya. Terus maning ke mburine naning anak janti ke janti ke gemien lagi dari sekolah bocah paling aneh dewek lihat-lihatnya oleh pada sanggup sega gue karo rantang. Kayanti ya, Kayanti gemen kanger lagi sanggup sekolah. Kau gawane orang cukup rantang, karo tenong banget gawane dipikul we. Orang sekolahan gua sanggup, tapi sikit jan hebat banget ke. Jadi mantune presiden, we jan. Dah, kaya nama ningge, gemen tuti jan. Awak segiting boronana jan sikit wis kaya dream. Wah, kan jan. Ini merupakan kenangan terindah bok. Ya bok. Jadi mulanya rugi banget anger kue-kue pada orang tuku foto ye. Jangan rugi banget, gue 10 tahun maning jangan lu penting banget ke. Gue mengingatkan kembali kepada teman-temanmu sih kepada Bu Nandi. Wah ya guru yang setuju. Ha, teman-teman kita setuju saja kita membeli foto itu. Karena apa? Gue yang jual foto gue karena bu gurunya dewek ya. Anak wali kelasnya dewek ya ya. Lama ben 10 tahun maning dewek bisa kayak mutan ke. Wuh ke gurunya dewek gemien sing paling prongol nang sekolahan paling ladak umurnya wis tua orang bojo-bojo ke gurunya dewek ke. Oh ala siki malah wis mati ya melasih banget keterindah sepur gara-gara jatuh cinta karma sinis ke. Oh ala melasih temen ke gurunya dewek ya siki wis mati ya. Eh warna ngomong ada sopan jening jajar ada doang-doang nasi warna gana ayo wek. Wah, aja beneran bok lah ya 10 tahun mana ini kan membuat nasi anak yung. Oh mengerti mutan ke umur. Curanmor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.